Tapi sebaliknya orang yang waktu hidup hidupnya enggak pernah ibadah, rumah dekat masjid enggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada dekat, sama ustaz rada benci, sama ulama dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang semuanya, tahsiah pada datang, caleg pada datang, tahsiah, caleg pada datang, tahsiah, datang, caleg pada tahsiah. Disuka dibuka, ya Allah, enak meninggalnya senyum. Pulang sambil jalan, ya Allah, si Udin kayak kagak mati ya, enak meninggal. Luar biasa sambil ngomong. Tapi sebaliknya orang yang waktu hidup hidupnya enggak pernah ibadah, rumah dekat masjid enggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada dekat, sama ustaz rada benci, sama ulama dikriminalisasi. Dikasih nikmat sehat panjang umur, gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan. Sabar malam kerjanya kek botol, banting kartu, minum minuman keras, suka tripping, suka giting, terbius oleh sampahnya, bulonya, martini, vodka, AO, topi mirip, Manson, anggur, bir, intisari, whisky, beri, sabu-sabu, putau. Nyekek botol mulu bang, tiap malam kenapa leher botol kecil? Karena setiap hari cekekin. Pendek mata gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan. Israel datang kepada Allah, ya Rob, dari mana saya mulai cabut nyawa orang ini? Jadiin satu aja udah. Dari mata, tangan, mulut, kaki dicari berubur. Saking sewotnya mata yang melotot, tangan aku cengkrong, mulutnya malah pindahnya keluar. Ninggal dalam keadaan syukur khotimah. Na'udzubillah min. Datang pada tasbih semua kali. Mas Eko datang tasbih, emang ada kebetulan lewat. Dibuka singgah sama Mas Eko, kaget. Ya Allah, ada ukat-ukat singgah. Yang tahlilan kagak yang datang bang, pulang takut dimendiin. Kalau mati begitu, bagiannya amin. Amil mandiin, mandiin mil, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita bang, digebukin pakai sabun, ditekan perut kita sama Amil, biar sisa mincretnya keluar. Lagi ditekan perut kita pak, ada yang nanya dari atas, ya benar Adam, aina badanukal kawin, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang kamu gak bisa berkutik apa-apa. Dibersihin mulut kita sama Amil, dikorek mulut kita supaya fasih menjawab pertanyaan munkar nakir. Ada yang nanya, aina lisanukal fasih, mana lidahmu yang dulunya fasih, sekarang gak bisa ngomong apa-apa. Setelah kita rapi dimandiin, badan dibungkus pakai kain putih, mata ditutup pakai kapas, mulut dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal banget. Siapa pun masuk kurung batang mati. RT masuk kurung batang mati teh. RW mati weh. Kendaraan paling angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Dipotong bismillah wa ala milati rasulillah, diusung mau kemana bang? Pindah. Udah pindah aja lu, kontrak habis. Yang nganter ke kubur tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, nganter ke kuburan. Sayang yang dua balik pulang, keluarga gak ada yang menemenin, bini kita yang ada sayang banget bang sama kita waktu pacaran di Pontianak listrik berjanji kalau gak ada hidup ini tanpa dirimu bebe, buset. Gak mau nemenin bini kita dalam kubur, laki kita balik, oh laki kita sedih paling 7 hari ya, sebulan laki kita udah bisa nyanyi, barulah satu bulan diriku ditinggalkan, udah galau itu laki. Anak saya banyak, Ustaz kali nemenin, oh enggak teman Ustaz, teman saya banyak, oh di komisi ini, komisi ini, aku banyak, oh teman lagi bang, gak ada, biar kita CS tentu sama teman, oh Patrio, biar CS tiga-tiganya, Apri, Eko, Partuk, gak ada yang mau nemenin. CS tentang kemana-mana bertiga-tigaan, dua-duaan lu punya rokok sebatang arang kotnya sebelah gitu. Pas lagi diuruk kuburan kita tuh temen nginjekin yang berpuncang mobil padat gue ya. Iya ada. Ini gak mau ikut masuk nemenin. Harta bagaimana Ustaz? Oh, harta yang mewah bang. Mobil parkir cuma di pelataran kubur doang. Jangankan harta yang mahal, pulang kuburin tikar ketinggalan. Tikar ketinggalan, ambil. Dan tikar kita gak tinggalin juga. Yang ikut ke dalam kubur kita, amal kita. Munkar Nakir belum berani nanya, Pak, datang malaikat rahmah lebih dulu. Omong malaikat rahmah, utubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen malaikat, pakai tunjuk. Nggak ada tintanya malaikat, pakai ludahmu. Nggak ada kertasnya malaikat, sobek kain putihmu, tulis amal kebajikanmu semua di kain putih. Kita tulis tanggal 8 Desember Sabtu malam minggu saya berangkat acara tahlilan 40 hari di kediaman Mas Teko. Saya ikutin dari acara pertama pembacaan zikir yasin tahlil doa, kemudian ada sambutan. Habis sambutan ceramah agama yang ceramah Ustaz Kile, mana ceramahnya lama banget lagi. Sebulan tiga kali kayak dekul kalau gak ini tahu-tahu dia sampai selesai ceramah ada sambutan lagi dari ketua umum barangkali sudah tiga partai amanat nasional apa misalnya itu barangkali habis sambutan ceramah doa dan habis doa saya kasih besek atu-atu pulang. Kasihin mana saya pulang bawa besek dari bini saya di rumah enggak kemana-mana. Ya Allah makan lapar banget dia. Besek saya dimakan sama dia. Saya betul ke rumah suapa dia gede-gede banget. Tulis bang amal kebaikan kita di kain putih itu. Malaikat rahmah pergi. Munkar Nakir baru nanya. Munkar nanya dulu enggak sanggup nanya. Mulutnya lengket. Mau ngomong marah juga enggak sanggup. Maksudnya mau marah buka bang. Nakir nanya di belakang, apa lu kan? Tahu mikir. Ini mau boleh bang CS-nya. Akhir-akhir juga gak apa-apa. Ganti akhir. Nakir nanya. Enggak sanggup juga. Bagaimana urusan ini? Laporan sama Allah. Ya Rob, mohon maaf. Orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya mulut saya lengket. Saya lihat catatan yang cakep semua di kain putihnya. Siapa yang lu tanya? Aku kayak si orang rumah jadi negara baru. Iya. Jangan lu tanya. Percuma lu tanya. Pergi. Masih di surga aja. Alhamdulillah. Sebelum ke surga bang, stop kita sama perempuan dalam kubur. Ya Rob, jangan masukin surga dulu. Saya mau temenin dulu di sini. Perempuan waktu bawa tinggi putih. Mata menurut hidungnya bang, sama ada bengkok batang waru betis saya. Matanya kubil bagong dia. Lehernya leher soang. Bibirnya kayak 5 dibelah 4. 5 dibelah 2 kegedean lah. Kalau kegedean doer. Masa udah dari doer. Kita bingung kan dalam kubur itu menang orang yang cakep begitu. Kita tanya itu orang, man anta lam arofid dunia ajman minka. Siapa anda sehingga pernah melihat orang secakep anda di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Tapi sebaliknya orang yang keberan ibadah gak berbuat amal soleh banget. Ya Allah, kerjanya korupsi mulu, bikin rakyat susah mulu, naikin BBM diem-diem, naik semua, giliran jalan tol gratis diumumin. Ya Allah, gara-gara lu ini ibu-ibu pada marah, semuanya pada naik, sembako naik, semuanya. Itu gara-gara lu nih, ya Allah, orang reuni 212 lu nyinyir. Ini orangnya dia nih yang kata pernah ngeliputnya semenang tuh gitu. Masa disana-sana yang mau yang pocok-pocok ini orangnya. Gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan. Malaikat nungguin dalam kubur, bawa pentungan. Pentungan malaikat kalau digotong oleh manusia seluruh dunia kalau bakal terangkat, saking beratnya. Ditanya marah buka waman nabi buka kaget nyaut-nyaut malaikat aja cukir langsung sendisinya pada mental kulit pada copot tulang pada mental tulang mental kulit copot bang kulit copot Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar, ya sebentar saya pengen ngaji, saya mau sembahyang, mau ibadah, saya mau taubat dah, kagak jadi dia mau bayaran saya pulangin lagi. Gara-gara lu nih, kemarin-kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin budek, lu rese lu nih yang gara-gara lu nih bikin hoax lu nih ya. Waduh, merasa citraan lu tuh perjalanan ini dia nih ya, lu yang masuk di tenaga asing lu nih. Hajar cep mendem, congkel lagi. Pergi dari mendem congkel lagi, persis kayak film kartun. Nah, untuk bilamin, makanya kita siapin dari sekarang. Mumpung kita masih ada di dunia, Pak. Hidupin permainan dan sandiwara, mumpung masih sehat. Makanya pesannya luar biasa tuh. Om Haji Roman Irama mesti lu bener dalam syairnya itu luar biasa, Pak. Kalau kita renungin lagu sebujur bangkai bener. Beliau luar biasa Om Haji Roma. Cerdas, IQ-nya tinggi. Lagu apa namanya ada 1000 lagu Jakarta. Cerdas dia orangnya. IQ-nya tinggi. Yang dilihat, yang ditonton, dihayalin jadi lagu. Om Haji Roma luar biasa. Makanya gabung beliau ngomong Yuki Hasan. Kemarin ditipu soalnya. Kemarin beliau ditipu. Kemarin beliau kan kemarin udah dicalonin wakil perdana, calon presiden, Pak. Keren. Kalau presiden kan beliau RI 1 Roma Irama. RI Roma Irama. Ntar jadi ABRI anak buah Roma Irama. Polri polisi Roma Irama. NKRI Negara Kesatuan Roma Irama. Nah, keren ya. Kamu udah ada ramalan dari Jayabaya, Noton Negoro, ujungnya Roma. Partainya bener dulu, Partai Kesatria Bergitar dulu. Yang ditipu kan dalam hal lain, apa-apa gue ya. Gak salah kalau gue gabung sama Bang Zulkifli Hasan, gak salah. Tuh, dia luar biasa Bang. Tambahin. Iya, tambahin. Itu kan kira-kira. Enggak pakai dikata beliau. Rekening saya masih lama. Saya nanti batu benar beliau luar biasa orang cerdas. Batu tuh barang. Iya itu lagi sebutir bangkai kalau kita renungin luar biasa. Badan kita berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, dan sunyi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Cerdas beliau berdasarkan Quran dan hadis dalam barang lagu. Yang dilihat, yang ditonton, jadi lagu, dihayalin, ambil kertas, ambil pulpen, tulis, jadi duit. Masya Allah, ada aki-aki lagi nyiramin kebun di jalanan, dibikin lagu. Nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, keret, keret, keret, keret, keret. Bisa di kebun, langsung jadi lagu. Jangan ditebak, bu, jangan ditebak karena itu pun bisa orang. Jangan ditebak karena itu pun bisa orang. Itu kan saya sakit itu kan. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebak, bu, jangan ditebak karena itu pun bisa orang. Cerdas dia. Luar biasa Bang. Nih kita semua kita renungin semuanya. Mumpung masih sehat, masih panjang umur, dikasih kesempatan dan Allah manfaatkan buat tabarruk kepada Allah. Kenapa? Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya dadakan buat kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Kalau sudah datang ajalnya buat kita, maka dari itu manfaatin mumpung masih sehat, ada kesempatan. Oleh karena itu, malam 40 hari ini almarhumah saya yakin girang gembira mendapat kiriman doa dari anak cucu menantu seluruh yang hadir malam ini. Girang gembira senyum dapat kiriman doa, alhamdulillah. Karena kita semua pasti akan mengalami apa yang dialami almarhumah. Kita pasti bakalan nyusul. Maka orang mati itu kata siapa? Si pulang mati, Ustaz. Kata siapa? Kata yang masih hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzakh. Ada kehidupan lagi. Maka orang yang meninggal dunia ada sebut ahli kubur. Alam barzakh, kita datang ke kuburan beri salam, kita ziarah beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam. Kalau assalamualaikum, soalnya mayatnya Los Angeles Amerika. Ini ada di hadapan kita, assalamualaikum. Yang dia jawab, dengar Pak yang kita ucapin, jawab salam kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang di dalam dengar, waalaikumsalam. Cuma kita kagak dengar. Ada saja kita dengar Pak datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam, ji, lu nyampe. Ini surat Yasin habis kita lempar banget. Sudah jepit putus, habis itu. Maka dari itu, inilah kewajiban kita yang masih hidup mendoakan. Ada istilah di Indonesia, itu ada istilah 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, 14 hari, 100 hari, haul didoakan. Bukan berarti itu doa. Kenapa? Sementara doa yang kita panjatkan hari ini, setiap hari, setiap saat ngirimin orang yang sudah meninggal dunia pun gak apa-apa. Kenapa? Karena sampai ada yang bertanya, Ustaz, secara logika bagaimana? Saya ngirim Fatihah buat orang yang meninggal dunia, apakah itu sampai Fatihah saya? Jangan dijawab kalau dia nanya begitu, balik tanya lagi, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak dong, misalnya masa Fatihah balik pulang. Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lalu kirim ke balik-balik berarti nyampe. Lalu kebetulan mati di dunia. Nah, kita punya HP Pak, ada pulsanya, SMS nyampe. Itu handphone bikinan orang. Apalagi Fatihah yang produknya Allah. Lebih sampai lagi dong, jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, Excel, apalagi Tri. Ya, terima. Terima nyambungan, kalau saya rasa jengkol gitu. Nah, itu Bang, nih, luar biasa kita semua diingatkan kembali akan kematian. Oleh karena itu, nasihat ada 3 buat kita hari ini. Keuntungan hari kita kumpul 3. Keuntungan buat siapa? Buat almarhumah yang kita doakan malam ini. Kira-kira dapat kiriman doa. Yang kedua keuntungannya apa? Buat orang yang datang acara tahlilan 40 hari. Nih beruntung kita dinasihatin kembali. Kenapa? Karena kematian nasihat buat kita. Dan yang ketiga keuntungan itu buat siapa? Buat orang yang bikin acara malam hari ini. Siapa? Mas Eko beserta keluarga besarnya. Dapat keberkahan. Inilah ngurusin orang tua. Tanda bakti anak yang soleh kepada orang tuanya. Kita berbakti sama orang tua yang masih hidup, wajib hukumnya. Lebih berbakti lagi kepada orang tua yang sudah tiada. Kenapa? Kadang kita sering lupa. Ziarah kemana aja nyampe, nyewa bus hutang-hutang kita lakonin. Bukan berarti saya gak doyan ziarah, saya juga suka ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, emak sama bapak dulu, keramat luar biasa. Sehebat apapun Pak seorang anak, anak biar kata pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S4, S3. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai, disebut mubalig, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai marawis, dicium balik tangannya sama jamaah, pergi haji tiap tahun modern mandir ke Mekah, umroh biasa berbulan. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini ceramah kalau lapar emang gini. Kenapa begini kamu begini? Yang mulai biasanya susu. Lebih matang ini juga. Kayak gue sembuh jadi karena bening banget tiga kalau cuma hidup ini. Yang dulu ya, tapi kalau dulu kita kan ya kalau itu yang lain sudah jadi. Ya, ya, ya. udah saya terima nih. Mau tambahin kamu gak apa-apa. Lu ada melihat usaha itu. Ini nanti kasih tahu dulu. Gak boleh bang, wallah ini guru saya bang Yuji biasa nih, wallah guru kiai saya ngajarin. Kalau kiai sama minta dibayar dosa tuh kiai. Kiai sama minta dibayar dosa. Lebih dosa lagi guru dan kiai kalau bayar. Jangan dong ini ya. Salah siapa dong? Pelawak sih, penyeramanya pelawak dulu. Barangkali ya sama-sama kita berdapat ya. Kegirang nih orang tua almarhum gua, emasnya kok girang gembira semuanya. Ini kembali kepada beliau, kembali kepada beliau. Kenapa? Jangan pernah kita pernah putus mendoakan orang tua. Apalagi yang namanya ibu luar biasa. Satu orang ibu bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Semua ada karomah buat kita dari orang-orang tua kita. Jangan pernah lupa doain mereka. Insyaallah yakin apa yang kita baca, yang dikeluarkan, harta, tenaga, pikiran, semua hari ini dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita doain, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Jamini binti Sumo Pardi, beliau almarhumah diampuni dosa-dosanya, amal kebaikannya, jadikan kuburnya Allah mineral di jannah. Kita yang masih hidup Allah berikan sehat panjang umur dan ibadah, Allah berikan rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Dan kita minta kepada Allah agar orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, ibu bapa kita yang telah mendahului kita semua diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, dan dijadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan takut kepada Allah, sayang kepada kita semua. Mudah-mudahan yang ada di sini semua caleg dari khususnya Partai Amanat Nasional. Kita doain semua yang hadir caleg-caleg seluruh Indonesia dari Partai Amanat Nasional, mudah-mudahan apa yang diniatkan semuanya dikabul, diijabah, dan senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin, wakil-wakil kita semua, menjadi jembatan buat rakyat, insyaallah membawa berkah amanah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu bapak hadirin hadirat, ini saja para orang tua, para tokoh masyarakat, para tokoh nasional, mohon maaf ini aja yang dapat saya sampaikan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung yang letus, boleh sumur di ladang, boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Ini saya cukup sekian, mohon maaf ya Bang Upi, sudah siap ya anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya, kalau ada ya kalau agak bagaimana kayak ya bisa kali yang dapat saya sampaikan. Memang saya mau berada di drama Mas Eko, karena memang saya sering ngomong sama Bang Haji Agri, sering rumah ngomong beliau, sering temenin ibaratnya, nah beliau sering ngobrol pokok bareng saya keluarga beliau sama Mas Haji Agri Patrio, dan alhamdulillah saya undang Bang Upi ke rumah, katanya ya insya Allah, ya sama bukan apa drama sebenarnya.